apa hukumnya membuat kotak amal dan diletakkan di mana? Syekh Rabi' untuk menghindari, untuk tidak melakukan hal ini. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun jangan melakukan hal ini. Padahal itu kita di masjid ini tidak meletakkan kotak amal, dan di masjid-masjid salafiyun tidak melakukan itu. Karena kita berdakwah kepada kaum muslimin, ingin menunjukkan kepada kaum muslimin, kita ini berdakwah untuk kepentingan mereka, untuk membimbing mereka ke jalan yang benar, bukan untuk mengambil manfaat dari mereka, bukan untuk mengambil harta-harta mereka. Nah, jadi demi menjaga sum'ah, wibawa, ya, citra, menjaga sum'ah citra dakwah al-sunnah wal-jamaah. Adapun ikhwanul muslimin biasa, seperti ini biasa bagi mereka. Nah, dulu waktu zaman Laskar Jihad, nah, saya masih di Yaman, kita sepakat waktu itu beberapa orang untuk berkeliling di Yaman untuk mengumpulkan sumbangan untuk mendukung Laskar, gerakan Laskar Jihad. Nah, kita tanya kepada Syekh Mukbin untuk memasang kotak amal, nah, seperti yang dilakukan di masjid-masjid, dan beliau mengatakan jangan dilakukan seperti itu. Nah, apa hukum mengaji di area perkuburan? Mengaji di area perkuburan bid'ah. Datang ke area perkuburan untuk mengaji bid'ah. Perkuburan bukan tempat mengaji, bukan tempat sholat. Nabi SAW memerintahkan ikra'u na'am al-baqarah fi buyutikum, baca surat al-baqarah di rumah-rumah kalian. Nah, yafirru syaitanu minha, syaitan akan lari darinya. Nah, jadi tempat baca Quran adalah masjid dan rumah. La taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Iqra'ul Quran fi buyutikum, baca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Nah, sholat, gunakan sholat di rumah-rumah kalian. Nah, gunakan sholat sunnah. Ya, baik, yang lebih lagi sholat sunnahnya di rumah. Jika berudur ke masjid, udur syar'i menghalangnya ke masjid, menaikkan sholat fardunya di rumah, dan kaum wanita di rumah sholat, ini jangan jadikan seperti kubur. Nah, setan akan lari dari rumah-rumah yang di sana, di dalamnya dibaca Al-Quran, dibaca surat Al-Baqarah. Nah, adapun kuburan, area perkuburan, bukan tempat baca Quran, bukan tempat. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menyebutkan salah satu tempat yang dihuni oleh setan adalah kuburan, area perkuburan. Ada dalam Majmu' al-Fatawa. Ibnu Taimiyah mengatakan salah satu tempat yang menjadi tempat mangkal setan adalah area perkuburan. Nah, jadi kalau terkadang lihat ada yang gentayangan, itu ceritanya di perkuburan, ya memang tempat setan di sana. Tapi jangan takut yang seperti itu, horor-horor begitu. Nah, jangan takut. Antum jangan takut, ya, dengan suasana-suasana seperti itu. Kalian, nah, ini khusus untuk tolaba. Di wilayah ini termasuk wilayah yang baru kita buka, ya. Tadinya hutan, bukan hutan, kebun. Nah, banyak jinnya dulu di sini. Nah, sampai ada tukang yang kerasukan. Oleh karena itu sekarang masih ada tersisa sebagian jin yang mengganggu di sakan, di daerah madrasah juga begitu. Nah, imam mereka lari dari tempat ini, imma kita berharap jadi salafi mendengar pengajian kita. Nah, jika bertahan mengganggu, kalian jangan takut. Jika kalian takut, mereka semakin berani, semakin isan. Jika kalian berani, mereka yang mundur. Nah, jadi kita perang dengan mereka. Gitu. Nah, ada yang takut. Nah, bentak. Bacakan Al-Quran. Nah, sedikit. Jangan takut. Dia sesuatu masuk sering. Wah, tambah jadi. Semakin nampak dia. Nah. Yang kalah, Pak, sebagian ummahat. Ada cerita sebagian ummahat di sebagian tempat berani. Nah, meninggali satu rumah. Rumah itu dikenal. Ini rumah kontrakan, tapi dikenal itu sudah ada penghuninya. Nah, dia tinggal suaminya sendiri. Malam-malam menggoreng. Jinnya menggoreng. Goyang-goyang itu. Menyala kompornya terus. Goyang. Ya. Kayak ada orang menggoreng. Memang ada jinnya. Dia pun berhenti. Diam dia. Takut. Nah. Kalau antum berani, mereka yang takut. Kalau antum takut, mereka semakin berani. Begitu. Hah? Nah, jadi begitu. Tidak boleh takut. Nah, ya. Mereka tidak bisa memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jangan dibuat cerita di antara kalian. Jangan sering cerita-cerita masalah ini. Sehingga justru sering dengan cerita ini, cerita itu malah akhirnya kepikiran, akhirnya malah muncul rasa takut. Nah, kalau begitu jangan sering jadikan bahan cerita. Jangan sering. Jika mau cerita masalah ini, cerita yang berani-berani gitu. Kisah-kisah yang berani melawan, nah itu. Jangan yang ceritanya membuat kalian takut. Nah. Ya, lambat laun dari awal kita datang, mereka semakin berkurang, semakin melemah insyaallah. Nah, jika antum berani ini, mereka tidak akan berani mengganggu dan tidak akan berani mendekat. Ada sebagian orang tidak berani muncul mengganggu. Nah. Ya. Tapi orang yang memang mungkin jiwanya lemah, ya, gampang takut. Ada orang tertentu yang memang gampang diganggu setan. Nah, ada orang mengatakan, oh itu sering melihat ini. Wah, itu punya kelebihan katanya. Sering melihat. Itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Itu bukan kelebihan. Melihat, sering melihat yang begitu-begitu itu bukan kelebihan. Itu kekurangan. Itu artinya setannya tidak takut sama dia. Nah, jinnya tidak takut. Jinnya iseng ingin mengganggu dia. Yang kelebihan itu jika setan takut. Kayak Umar. Nah, itu kelebihan. Bagaimana kata Nabi sekarang? Anta ya Umar, engkau wahai Umar. Ma salakta fajjan illa salakta syaitanu fajjan ghairu fajjik. Tidaklah kamu berjalan di satu jalan, kecuali setan mesti nyari jalan lain. Takut berjumpa sama kamu. Itu kelebihan. Karena kuatnya, hebatnya Umar imannya, sampai setan takut berpapasan di jalan. Nah, jadi jangan khawatir kelebihannya itu begini-begini. Bukan kelebihan, itu kekurangan. Nah, itu butuh diobati dan dihilangkan. Nah, hanya jadi mulai malam ini, berani. Ya, jika sudah berani sebelumnya, semakin berani. Jika selamanya agak gentar, tidak boleh lagi gentar. Nah, baiklah, kalau sebelumnya, jangan lupa sebelum tidur berdoa, dan anak juga sudah mengarahkan waktu itu supaya sering-sering putar murattal di atas. Nah, malam-malam, ya, dan sering-sering baca Quran. Nah, seperti yang kalian dengar tadi, baca surat Al-Baqarah di rumah, setan akan lari. Yang jadikan seperti kuburan rumah-rumah kalian, yang dibaca Quran di rumah kalian, sholat di rumah kalian seperti, yang seperti kuburan. Artinya kuburan bukan tempat baca Quran, bukan tempat sholat. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah mengatakan salah satu tempat makannya setan adalah kuburan.